إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ketika malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian malaikat Jibril bertanya, memohon penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang saat itu tengah duduk bersama para sahabat. Kata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, berikan penjelasan tentang hakikat Islam. Hakikat Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, al-islamu, yang dimaksud dengan al-islam, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah. Engkau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau tegakkan salat, engkau tunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji manakala engkau mampu menempuh perjalanannya. An tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammada Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Itulah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan pengertian al-Islam. Pada kesempatan pertemuan yang telah lalu, kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-Islam itu sendiri. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammada rasulullah. Dan pertemuan berikutnya, kita pun sudah mengupas tentang apa makna wa tuqimas sholah, menegakkan sholat. Maka dari arkanul Islam tersebut, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika memberikan keterangan tentang hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang telah dibaca penggalan hadisnya tadi, maka ar-ruknu tsalits, rukun yang ketiga yang dimaksud dengan menunaikan zakat wa tu'tiya zakah, yang dimaksud dengan menunaikan zakat, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ita'u zakah, seseorang menunaikan, membayar zakat. Qala wa hiya haqqun faradahu Allahu 'azza wa jal fi amwalil aghniyai lil fuqara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan, Allah azza wa jalla telah mewajibkan dalam urusan harta orang-orang kaya untuk menunaikan zakat tersebut, yang harta kekayaan itu dikumpulkan untuk kemudian didistribusikan atau dibagikan kepada al-fuqara, yaitu orang-orang yang fakir, orang-orang yang kekurangan. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal marhum. Dan di dalam urusan harta mereka, ada hak yang harus dipenuhi, lisaili wal marhum wal mahrum, yaitu hak yang harus ditunaikan kepada lisail, orang yang meminta-minta, orang miskin yang memang meminta-minta, wal mahrum, dan orang yang miskin namun menahan diri untuk tidak meminta-minta. Demikian juga di dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-24 dan 25. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Dan orang-orang yang telah disiapkan dalam hal urusan harta mereka, telah disiapkan bagian tertentu. Untuk siapa? Lisail, orang miskin yang meminta-minta, terang-terangan meminta. Wal mahrum, orang miskin yang menahan diri untuk tidak meminta-minta. Qala fahiya haqqun wajibun. Maka itu adalah merupakan sesuatu yang wajib. Walaisat sunnatan, penunaikan hak yang wajib untuk dilakukan, dan bukan merupakan hukumnya sunnah atau mustahabbatun atau mustahabbatan atau tabarruan. Bukan pula itu sifatnya mustahab, sunnah, atau bukan pula itu merupakan satu bentuk derma. Faman addaha bitibi nafsi qubilat minhu wa man imtana'a min ada'iha fa in kana munqiran liwujubiha fa huwa kafir. Barang siapa yang menunaikan zakat tersebut dengan penuh kerelaan, maka akan diterima zakat tersebut. Dan barang siapa yang ia menolak untuk menunaikan zakat, kemudian ia meyakini bahwasannya zakat itu adalah sebuah atau sesuatu amalan yang perlu diingkari kewajibannya, dia meyakini bahwasannya menunaikan zakat adalah sesuatu yang bukan wajib hukumnya, fahuwa kafir, maka orang itu kafir. Wa in kana mu'tarifan bi wujubiha, barang siapa ia mengetahui tentang hukum wajibnya menunaikan zakat, walakin mana'ahul bukhlu min ikhrajiha, akan tetapi ia menolak dengan sebab dirinya bakhil, pelit untuk mengeluarkan zakat tersebut, fa innahu yajibu ala waliyil amri, maka wajib atas pemerintah Islam dalam hal ini, ayyakhudhaha minhu qahran wa yu'azzirahu wa yu'addibahu, maka pemerintah Islam dalam hal ini berhak untuk mengambil secara paksa dan kemudian memberikan pendidikan kepada orang tersebut. Wa in kana ma'ahu syaukatun wa junudun wa 'uddatun yamtani'u bihim, apabila orang yang memiliki harta tersebut adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menolak dengan mengerahkan segala kekuatan yang ada pada dirinya, baik itu tentara, pengamanan, dia memiliki satpam, dia memiliki kekuatan bersenjata, dia memiliki kekuatan untuk membangkang, tidak mau menunaikan zakat, fa'ala waliyil amri ayyujayyishal jaysa liqitalihi hatta yu'addiya zakah, maka bagi pemerintah Islam berhak untuk memaksa dengan mengerahkan pasukan untuk memerangi orang yang menolak zakat tersebut, menolak untuk melaksanakan zakat tersebut. Qala kama qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mani'u zakah fi khilafatih, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tatkala beliau memangku jabatan sebagai khalifah, beliau pun memerangi orang yang enggan untuk menunaikan zakat. Ama idza kana yajhadu wujubaha wa yaqulu laysatiz zakatu wajibah, adapun orang yang mengingkari kewajiban berzakat dan ia menyatakan zakat itu bukan perkara wajib, wan nasu ahrarun fahada yustatabu, maka orang itu pun kemudian diberi kebebasan dan orang itu pun diminta untuk bertobat. Fa in taba, maka apabila ia bertobat, wa illa qutila murtadda, namun apabila ia tidak mau bertobat maka dihukumi sebagai orang murtad dan ia dibunuh. Wal iyadzu billah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat tentang zakat sebagai salah satu dari rukun-rukun Islam. Maka bagi seorang Muslim ia wajib untuk meyakini bahwasannya zakat itu adalah perkara wajib, perkara yang harus ditunaikan manakala ia memiliki harta untuk dizakati. Manakala ia memiliki harta kekayaan yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Jangan kemudian menyembunyikan, jangan kemudian berusaha untuk mengelak, jangan kemudian berusaha untuk pura-pura tidak tahu, padahal hartanya sedemikian banyak, tapi tidak kemudian dikeluarkan zakatnya. Bagi seorang Muslim, perkara tersebut sudah jelas bahwasannya zakat adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi manakala telah tercapai haul dan nisabnya sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Qala ar-ruknur rabi', kemudian rukun yang keempat, as-shaumu syahri Ramadan min kulli sanah. Seorang muslim di dalam rukun Islam ini, ia berpuasa di bulan Ramadan di setiap tahunnya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan, yaitu bulan di mana diturunkan di dalam bulan tersebut Al-Qur'an. Ila qawlihi ta'ala, sampai kepada firman Allah ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat di antara kalian melihat bahwasannya bulan Ramadan itu telah tiba, falyasum, maka hendaklah ia mulai berpuasa. Fayajibu 'alal muslim, berpuasa adalah sesuatu perkara yang wajib atas setiap muslim. Ayyasuma syahra Ramadan, agar ia seorang muslim tersebut berpuasa di bulan Ramadan, ada'an in kana yastati'ul ada'a, yaitu ia mampu untuk menunaikannya jika ia mampu untuk menunaikannya. Walaysa lahu udhrun, dan pada dirinya tidak ada udhur, tidak ada sesuatu yang memang dijadikan sebagai halangan untuk bisa menunaikan puasa tersebut. Au qada'an, atau ia bisa menunaikan puasa tersebut dengan cara mengqada', idza kana la yastati'ul ada'a walahu udhrun, apabila ia tidak mampu untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan ketika di bulan Ramadan tersebut ia memiliki udhur sehingga tidak bisa berpuasa, maka ia menunaikan qada, yaitu mengganti sebanyak hari yang tidak ia menunaikan puasa pada hari tersebut di bulan lain, yaitu di hari lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra, min ayyamin ukhra. Al-Baqarah 185. Barang siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, bepergian, fa iddatu min ayyamin ukhra, maka hendaklah bila dalam bepergian atau sakit tersebut ia tidak mampu berpuasa, ia mengganti hari-hari di mana ia tidak berpuasa pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Fal maridu wal musafir yuftirani wa yaqdiyani, maka orang yang sakit, orang yang sedang berpergian boleh berbuka, dan ia kemudian hendaknya mengqadha, mengganti puasanya tersebut di hari yang lain. Wa man lam yastati' asyamal likibari wa haramin aw limaradin muzminin fa innahu yafdi, maka barang siapa yang tidak mampu berpuasa lantaran karena ketidakmampuannya, atau ia menjalani puasa tersebut terasa berat, atau karena sakit, atau karena udzur yang lainnya, ya, maka hendaklah ia melakukan, ya, ketika ia tidak mampu untuk berpuasa sementara, ya, ketidakmampuannya itu berlangsung lama, tidak bisa untuk diqadha, maka hendaklah ia menunaikan fidyah. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang berat menjalankan puasanya, fidyatun ta'amu miskin, maka hendaklah ia menunaikan fidyah dengan cara memberi makan orang miskin. Surat Al-Baqarah ayat 84. Kulla yaumin yut'imu miskinan fidyatan anisyami. Setiap hari ia memberi makan orang miskin sebagai fidyah dari puasa yang ia tidak tunaikan. Idza kana la yastati'u ayyasuma la ada'an wala qada'an, apabila orang tersebut tidak mampu menunaikan puasa dengan dia tidak mampu untuk menunaikan puasa pada hari itu dan tidak pula akan mampu untuk mengkodoknya. Ya, puasanya tidak bisa, mengkodok pun pasti tidak bisa. Misalnya, diprediksi tidak akan mampu untuk mengkodoknya. Seperti orang yang memiliki sakit yang menahun atau dalam keadaan sudah lanjut usianya, sudah sepuh, sehingga tidak mungkin dia bisa mengkodok puasanya, maka semuanya diganti dengan fidyah. Ini rukun yang keempat. Qala ar-ruknul khamis, rukun yang kelima dari arkanul Islam, hajju baitillahil haram man istata'a ilaihi sabila. Rukun yang kelima adalah berhaji ke Baitullah al-Haram bagi orang yang mampu untuk menempuh perjalanannya. Wal hajju ma'nahu fil lughah, haji pengertian secara bahasa artinya al-qasdu, tujuan. Al-qasdu, niat, tujuan, itu makna al-hajju. Pengertian secara bahasa al-hajju artinya adalah al-qasdu, tujuan. Wa amma fi syar'i, adapun pengertian secara syariat, definisi secara syariat, al-hajju yang dimaksud dengan haji, fahuwa qasdul baitil haram li'adai manasiki, li'adai manasikil hajji wal umrati taqarruban ilallahi jalla wa'ala. Yang dimaksud dengan haji secara syariat adalah mengarahkan niat atau tujuan ke Baitullah, pergi ke Baitullah, li'adai manasikil hajj wal umrah, dalam rangka untuk menunaikan manasik, dalam rangka untuk menunaikan manasik, prosesi ibadah haji dan umrah. Taqarruban ilallahi jalla wa'ala sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fal hajju wal umratu ibadatani lillahi azza wa jal. Haji dan umrah adalah dua ibadah. Dua ibadah lillahi yang ditujukan hanya kepada Allah azza wa jal. Walakin makanahuma wa mahillahuma fil masjidil haram wa ma haulahu minal masyair. Akan tetapi tempat untuk pelaksanaan haji dan umrah tersebut, jadi pengertian haji secara syariat sebagaimana dijelaskan tadi, yaitu seseorang yang bertujuan pergi ke Baitullah al-Haram untuk menunaikan manasik haji dan umrah sebagai wujud taqarruban ilallahi jalla wa'ala, yaitu sebagai bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah jalla wa'ala. Falhajju wal umratu ibadatani lillahi azza wa jal. Haji dan umrah itu adalah dua ibadah lillah yang diperuntukkan hanya untuk Allah azza wa jal. Namun, walakinna makanahuma wa mahillahuma fil masjidil haram wa mahawlahu minal masyair. Akan tetapi pelaksanaan daripada haji dan umrah tersebut, yaitu ditunaikan di tempat, ya, di Masjidil Haram atau di sekitar masyair. Ya, di Masjidil Haram, ya, yaitu prosesi ataupun pelaksanaan manasik meliputi tawaf, ya. Tawaf, kemudian ba'da tawaf salat 2 rakaat ya. Dengan membaca rakaat pertama Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Kemudian rakaat yang kedua membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Salat di belakang makam Ibrahim. Ya. Bukan makam ya, tapi makam. Ya, bukan makam, makam kuburan maknanya, bukan, tapi makam. Ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di belakang itu atau di sekitar Masjidil Haram manakala tidak mendapatkan tempat di belakang makam Ibrahim. Nah ini yang ditunaikan di Masjidil Haram. Kemudian setelah itu ya, seseorang boleh mengambil air zam-zam, meminum dan menyiramkannya ke atas kepala. Kemudian beranjak ke Bukit Safa ya, beranjak ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i ya, sa'i yaitu tawaf. Kalau tadi tawaf 7 putaran, sa'i pun 7 kali putaran. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Marwah, Bukit Marwah ke Bukit Safa dihitung 1 kali, jadi 2 kali. Dari Bukit Safa ke Marwah lagi, ke Bukit Marwah lagi menjadi 3 kali. Dan seterusnya sampai 7 kali berakhir di Bukit Marwah. Ini proses sa'i. Nah kalau sudah sa'i, maka kemudian bertahallul, yaitu dengan menggundul rambut. Dengan menggundul rambut ya. Boleh juga dengan muqassir, memendekkan saja. Memendekkan rambut, memendekkan secara merata rambut yang ada di atas kepala ya. Namun yang afdal, yang lebih utama, yaitu mencukur habis, menggundul sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Meskipun ada di antara para sahabat yang hanya memendekkannya. Maka setelah proses ya, tawaf, salat 2 rakaat, kemudian minum air zam-zam dan menyiramkannya, kemudian sa'i, setelah itu tahallul, inilah yang disebut dengan umrah. Ini yang disebut dengan umrah. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa ma haulahu minal masyair, dan tempat-tempat untuk berhaji di sekitar masyair. Ya, yaitu yang dimaksud dengan masyair yaitu Mina, ya, Muzdalifah, Arafah, itu disebut dengan masyair. Ya. Kemudian di tempat-tempat itulah prosesi manasik haji ya, diantaranya dilangsungkan selain di tempat atau di Masjidil Haram itu sendiri. Ya. Bagi jamaah haji setelah dia melakukan ya, umrah atau tawaf qudum, kemudian ia pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Kalau sekarang tanggal 1 Zulhijjah, berarti tanggal 8-nya hari apa? Hari Jumat. Jumat besok pekan depan. Hari Jumat itu tanggal 8. Maka posisi pada tanggal 8, para jamaah haji sedang dalam keadaan di Mina. Ya. Yang mengikuti tarwiyah. Yang mengikuti tarwiyah. Jadi pagi hari berangkat dari maktab atau dari hotel menuju ke Mina. Ya. Di Mina jamaah haji melakukan tarwiyah. Apa yang dilakukan pada tanggal 8 di Mina oleh jamaah haji? Jamaah haji melakukan sholat dengan mengkosor untuk sholat yang 4 rakaat di masing-masing waktunya. Waktu duhur sholat 2 rakaat. Nanti waktu asar sholat asar di qasar 2 rakaat dan seterusnya. Keesokan harinya tanggal 9 tanggal 9 Dzulhijjah, ya, keesokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji berangkat dari Mina menuju ke Arafah. Ya, berangkat ke Mina untuk berangkat dari Mina ke Arafah untuk apa? Untuk menunaikan wukuf. Wukuf di Arafah. Bagi orang yang tidak berhaji dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa Arafah. Untuk berpuasa Arafah. Ya. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi semua jamaah haji ketika tanggal 9 Dzulhijjah semuanya dikonsentrasikan atau diarahkan ke Arafah karena akan menunaikan wukuf di Arafah tersebut. Bahkan jamaah haji yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, sedang proses dirawat di rumah sakit oleh petugas medis, diberangkatkan, didorong pakai apa namanya, bukan kursi roda, apa ya, tempat tidurnya yang bisa didorong, ya, semua itu fasilitas disediakan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia, ya. Nah, semua fasilitas itu disediakan secara gratis cuma-cuma, ya, untuk para jamaah haji. Kalau sampai ada yang harus operasi bypass jantung pun gratis semua. Kalau di sini bayarnya puluhan juta, di sana gratis semua. Tapi jangan berharap itu. Ya, jangan berharap itu. Berharap sehat saja. Ya. Nah, sehingga ya, yang sakit-sakit itu jamaah haji yang sebelum tanggal 8, tanggal 9 dirawat di rumah sakit oleh petugas kesehatan haji diberangkatkan. Pokoknya posisi semuanya dalam keadaan di Arafah, ya. Berada semuanya di Arafah, wukuf di Arafah, ya. Karena al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah, dan itu wajib untuk ditunaikan oleh semua jamaah haji, ya. Mulai wukuf yaitu mulai zawal, ketika matahari telah tergelincir, ya. Ketika masuk waktu zuhur itulah dimulainya waktu wukuf di Arafah. Berakhir ketika ghurubus syams, yaitu ketika matahari tenggelam, waktu maghrib tiba. Maka selesai wukuf. Setelah wukuf, ya, berarti sudah tanggal 10. Sudah masuk tanggal 10. Karena pergantian hari di dalam kalender Islam mulai ba'da maghrib. Ba'da maghrib berarti sudah ganti hari, ganti tanggal. Maka ketika tanggal 10 awal setelah maghrib, jamaah haji berangkat, ya, dari Arafah menuju ke Muzdalifah, ya, menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah apa yang ditunaikan? Di Muzdalifah ditunaikan di sana sholat maghrib dan isya di jama' qasar. Ya, di jama' qasar ditunaikan pada waktu isya, ya. Nah, setelah menunaikan sholat maghrib dan isya, kemudian jamaah beristirahat di Muzdalifah. Yang mau tidur, tidur, ya. Di Muzdalifah tidak ada tenda, ya. Kalau jamaah hajinya tidak membawa alas untuk tidur, ya berarti tidur beralaskan, ya, batu kerikil atau pasir, ya. Tidak ada tenda berarti atapnya beratapkan langit, ya. Jadi tidur di alam terbuka, ya. Sampai besok, sampai waktu subuh tiba, sholat subuh, dan disunnahkan setelah sholat subuh berdoa yang agak panjang, agak lama, sampai matahari nampak mulai terang, ya. Tidak terang sekali tapi sudah tampak terang. Sampai kondisi cuaca seperti itu, keadaan seperti itu, maka setelah itu jamaah haji beranjak dari Muzdalifah menuju ke Mina. Menuju ke Mina. Kalau mau sarapan di tenda, bisa sarapan dulu, ya. Nanti waktu duha, jamaah haji berangkat menuju ke Jamarat, ya. Menuju ke Jamarat. yang posisinya ada di Mina. Untuk apa? Untuk menunaikan jumrah Aqabah, melempar ya, dengan kerikil sebanyak 7 buah dilempar, setiap melempar mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, lempar lagi Allahu Akbar sampai selesai ya, itu jumrah Aqabah. Setelah menunaikan pelemparan itu ya, jamaah haji ya, turun dari tempat pelemparan ya. Kalau ada yang mau cukur dulu, cukur atau menyembelih ya, hadyut juga menyembelih kambingnya bisa. Nah, tapi kalau realitas sekarang, jamaah haji Indonesia tidak bisa menyembelih saat itu. Kondisi realita sekarang. Ya. Nah, sehingga ya, bagi jamaah haji yang akan menunda tawaf ifadahnya, kembali ke tenda untuk kemudian menggundul rambutnya atau memendekkan rambutnya, bertahalul. Bagi yang melanjutkan untuk tawaf ifadah dari tempat pelemparan jamarat, bisa melalui jalan kaki sampai ke Masjidil Haram ya, jaraknya kurang lebih sekitar 5 km ya, dekat sekali. Dekat, tidak terasa. Nah, tidak terasa, karena banyak sekali. Itu memang jalur khusus untuk pejalan kaki. Dari Mina menuju ke Masjidil Haram. Untuk melakukan tawaf ifadah. Nah, bisa dengan jalan kaki, kalau mau naik taksi juga boleh. Tapi biasanya terhalang kemacetan. Jadi lebih dulu yang jalan kaki biasanya. Ya. Nah, sepanjang jalan biasanya banyak kontainer-kontainer ya, berisi makanan, minuman yang dibagi-bagikan secara cuma-cuma untuk para jamaah haji ya, mau bawa 2 karton pun kalau bisa ya, tapi sulit nanti di Masjidil Haramnya ya, sehingga secukupnya saja untuk sekedar menahan lapar dan kemudian sampai di Masjidil Haram menunaikan tawaf ifadah. Ya, kemudian sa'i, kemudian tahallul ya, kemudian kembali ke Mina untuk melakukan mabit ya, untuk melakukan mabit tanggal 11, 12, 13. Boleh tanggal 11, 12 saja atau 3, 11, 12, 13 ya, manakala selesai mabit ya, dengan setiap tanggal 11 ba'da zawal melempar jumrah. Ya. Jumrah ula, jumrah wusta ya, dan jumrah aqabah, tiga-tiganya dilempar. Besoknya tanggal 12 melempar lagi ke jamarat lagi. Besoknya lagi tanggal 13 melempar lagi. Maka setelah lemparan yang terakhir pada tanggal 13, jamaah haji kembali ke maktab atau hotelnya, berarti ia sudah menyelesaikan ya, manasik hajinya. Ya. Bagi yang belum ke tawaf ifadah, dia masih punya ya, kewajiban untuk menunaikannya, nanti dilakukan setelah ya, kondisi memungkinkan, setelah dia kembali ke maktabnya. Jadi itu sekitar ya, prosesi ataupun manasik haji. Nah, banyak di antara jamaah haji di Indonesia yang terutama gelombang kedua ya, mereka berangkat dari Indonesia ya, sekitar 2 pekan ataupun 1 pekan menjelang tanggal 8 Dzulhijjah ya. Nah, mereka dari Jeddah langsung ke Mekah ya. Mikotnya harusnya di ketika naik pesawat di Yalamlam. Tetapi banyak jamaah haji Indonesia yang kemudian mikotnya itu sudah turun dari pesawat berada di Jeddah. Ya. Ini yang sangat memprihatinkan. Kemudian lagi banyak jamaah haji Indonesia diarahkan bahkan terkesan dihalang-halangi untuk bisa menunaikan tarwiyah. Itu juga perlu mendapat perhatian. Meskipun di panduan Kementerian Agama dibolehkan, namun ada beberapa oknum ya, pembimbing hajinya yang tidak memperkenankan. Entah dengan berbagai macam alasan. Sehingga banyak jamaah haji Indonesia yang tidak melakukan tarwiyah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah langsung ke Arafah. Langsung ke Arafah. Dan menginap semalam di Arafah. Padahal di Arafah tidak ada tenda yang tenda yang mumpuni untuk menginap. Ya. Kalau hujan ataupun ada angin, ya kedinginan. Ini wa ma haulahu minal masyair, yaitu tempat-tempat yang disebut sebagai tempat berlangsungnya prosesi manasik haji itu sendiri. Adzan dulu. Kemudian disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Falau annahu hajja ila ghairil Ka'bah." Seandainya ada orang yang berhaji ke selain Ka'bah. Menunaikan haji tapi tidak ke Ka'bah atau tempat-tempat yang tadi disebutkan. Fala yuqbala hajjuhu, maka hajinya tidak diterima. Wa idza taqada annahu yahuju ila qabrin au ila dharih au ila binayatin au ila syajarin fa innahu yartaddu an dinil Islam. Barang siapa yang berkeyakinan boleh berhaji, boleh menunaikan haji ke kuburan atau ke kubah atau ke bangunan atau ke pohon, maka sungguhnya ia telah murtad dari agama Islam. Falaisa hunaka syai'un yahuju ilaihi illa baitullah azza wajal al-baitul atiq. Maka tidak ada haji, tidak ada haji kecuali ditunaikan ke Baitullah Azza wa Jal atau Baitul Atiq. Fatu'adda manasik al-hajj wal-umrah indahu wa hawlahu. Maka tunaikanlah haji dan umrah di sekitar tempat-tempat kama amar Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan di tempat-tempat tersebut untuk berhaji ataupun berumrah. Apakah ada orang berhaji selain ke Baitullah, selain ke Masjidil Haram, di Ka'bah, atau ke tempat-tempat masyair tadi? Di Indonesia ada, di Sulawesi Selatan. Orang pergi haji ke puncak Gunung Karaeng. Sana ada tempat tawafnya, ada tempat sa'inya, puncak gunung. Turun dari gunung sudah jadi pahaji. Kalau di Jawa, di daerah Cirebon, ada namanya daerah Pamuragan. Orang pergi haji ke sana. Ngitari sumur atau apa, atau kuburan, entah. Tapi prosesi manasiknya di sana. Nah, daerah Cirebon agak ke daerah Gegesik, ke arah Jatibarang atau Indramayu. Maka ritual-ritual seperti itu adalah ritual-ritual yang menyesatkan. Ritual-ritual yang batil. Barang siapa yang memiliki keyakinan bahwasannya boleh berhaji ke kuburan, boleh berhaji ke sebuah bangunan atau pohon tertentu atau tempat tertentu selain daripada Ka'bah ataupun tempat-tempat yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, maka dia adalah orang yang telah keluar dari agama Islam. Qala wal hajju fi zamanin makhsus. Haji ditunaikan pada waktu yang memang dikhususkan. Haji ditunaikan pada waktu yang memang dikhususkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ditunaikan pada bulan yang telah ditetapkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 198. Wa ammal umratu, adapun umrah, fafi kulli sanah, maka boleh ditunaikan di setiap tahun, laisa laha waqtun muhaddadun, tidak ada batasan waktu. Tidak ada waktu yang dibatasi. Jadi haji itu memang waktunya sudah ditentukan, waktu untuk berhaji. Qala wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man istata'a ilaihi sabila, dalam surat Ali Imran ayat 97. Man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa atau siapa yang mampu menempuh perjalanannya. Lamma kana al-hajju yahtaju ila nafaqah wa yahtaju ila ma'unatin wa yahtaju ila safarin wa fihi masyaqqah. Syaratallahu liwujubihi al-istita'ah. Haji itu membutuhkan nafkah. Haji itu membutuhkan perbekalan, makanan, minuman, dan yang selainnya. Haji itu memerlukan safar, perjalanan. Dan di dalam perjalanannya fihi masyaqqah. Di dalam perjalanannya banyak kesulitan-kesulitan. Walaupun haji pada masa sekarang, kita jangan berbicara haji pada masa dulu sebelum ada pesawat terbang. Orang dulu pergi haji itu naik kapal laut. Perjalanan kapal lautnya itu sendiri, kalau zaman sekarang 1 bulan. Misalnya berangkat dari Tanjung Priok, nanti mendarat di Pelabuhan Jeddah, bisa ditempuh 1 bulan. Zaman dulu bisa 3 bulan, bisa 4 bulan, tergantung keadaan. Bahkan kalau kita membaca kisah-kisah haji orang zaman dulu, di kapal tuh ada jamaah haji yang menikah. Ada terjadi pernikahan sebelum sampai ke Saudi, menikah di kapal. Ketemu jodohnya di situ. Allah memudahkan jodohnya di situ. Ada yang sakit, ada yang meninggal di kapal. Di mana dikuburnya? Dibuang ke laut. Dibebani kakinya untuk kemudian dibuang ke laut, dikuburnya. Itu haji orang-orang dahulu. Makanya tradisi haji di Indonesia, kalau orang mau berangkat haji, itu jamaah haji sudah capek duluan. Kenapa? Ada pesta dulu, ada karib kerabat untuk melepas. Kenapa demikian? Karena tradisi terdahulu orang berangkat haji itu bukan seperti sekarang 40 hari sudah bisa kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala 40 hari. Tapi orang-orang dulu pergi haji, perjalanannya saja sudah memakan sekian bulan. Nanti di Saudinya atau di tanah haramnya lama, beberapa bulan. Mungkin pulang pergi bisa minimal 6 bulan baru kembali ke Indonesia, atau bahkan ada yang setahun. Jadi menempuh perjalanan haji sedemikian fihi masyaqqah, Di dalam perjalanan itu banyak sekali kesulitan-kesulitan, banyak sekali hal-hal yang sangat di apa namanya bukan merupakan satu kemudahan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man istata'a ilaihi sabila." Orang berangkat untuk berhaji yaitu bagi orang yang mampu menempuh perjalanannya. Qala fal istita'ah takunu bil mal wa takunu bil badan. Ukuran kemampuan bisa dalam dari satu sisi harta, juga kondisi kesehatan tubuh. Faman istata'a bi badanihi wa laysa indahu malun falaysa 'alaihi hajjun. Maka barang siapa yang memiliki kemampuan secara fisik, maka belum tentu ia memiliki atau dia tidak mampu memiliki, tidak memiliki kemampuan secara harta. Falaisa alaihi hajjun, maka tidak ada kewajiban haji bagi dia. Wa man istata'a bimalihi walakin la yastati'u bibadani. Dan barang siapa yang memiliki kemampuan secara finansial, secara harta, hartanya ada, akan tetapi ia tidak mampu secara fisik, fa innahu yuwakkilu man yahujju anhu, maka ia boleh mewakilkan kepada orang yang bisa menghajikannya. Walimakan al-haju syaqan wa ba'id al-makan ala ba'dil muslimin yasarahullahu wa ja'alahu marratan wahidan fil umri ma'al istita'ah. Maka karena haji ini demikian banyak rintangannya, banyak kendalanya, dan tempatnya pun jauh, tempatnya pun jauh, maka atas sebahagian kaum muslimin Allah memudahkannya. Dengan cara apa Allah memberi kemudahan kepada kaum muslimin? Yaitu waja'alahu marratan wahidatan fil umri. Haji itu wajib cuman sekali saja seumur hidupnya. Ma'al istita'ah, yaitu manakala dia mampu untuk menunaikan yang satu kali itu. Manakala seseorang atau seorang muslim hanya bila memang dia mampu untuk menunaikan kewajiban yang satu kali itu. Tapi manakala memang tidak memiliki kemampuan, Allah memaafkan, uzur. Namun demikian, wa mazada anil marrah al wahida fa innahu tatawwu'. Apabila orang berhaji lebih dari satu kali, maka itu hanya sebagai tatawwu', sunnah saja. Kama fil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah memfardukan atas diri kalian berhaji, maka berhajilah kalian. Faqala rajulun, maka kemudian ada seorang sahabat bertanya, akulla amin ya Rasulullah, apakah berhaji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakat, maka kemudian Nabi diam. Nabi SAW diam mendengar pertanyaan tersebut. Hatta qalaha thalathan, sampai orang itu mengatakan tiga kali bertanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau qultu na'am." Seandainya saya mengatakan ya setiap tahun misalnya, la wajabat, maka itu akan menjadi sebuah kewajiban. Ya, walimastata'tum, maka semampu kalianlah menunaikan haji. Qala fal hajju marrat, fal hajju marratun wahidatun, haji itu wajibnya sekali saja. Walillahil hamd, kita memuji, pujian itu hanya bagi Allah. Wa hadza huwal fardu, dan ini adalah sesuatu yang fardu. Wa mazada anil marrah fa huwa tatawwu', Maka apabila ada orang yang bisa diberi kemudahan oleh Allah untuk berhaji lebih dari satu kali, maka itu hukumnya tatawu', sunnah saja. Ya. Namun demikian, sebagai seorang muslim tentu punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, berhaji ke Baitullah. Maka pupuklah keinginan itu, terus disirami cita-cita itu, dan terus dihidupkan tekad untuk berhaji tersebut. Dengan cara apa? Ya, mungkin kita punya sedikit rezeki ditabung, seraya terus diiringi dengan usaha, ikhtiar, dan doa. Ya. Banyak orang pergi haji tidak masuk di dalam kalkulasi akalnya. Ya. Nabung 100 ribu per bulan. Perhitungannya berapa tahun dia mau berangkat. Sedangkan ongkos haji itu sekian puluh juta. Kalkulasi akal tidak mungkin. Tapi karena ia ikhtiar, karena ia doa, karena ia terus berusaha ingin sekali berhaji. Banyak dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian Allah undang, Allah berangkatkan, Allah beri kemudahan. Maksud saya, jangan sampai kita putus harapan. Saya cuman berjualan beras, untungnya seberapa, tiap hari untuk makan saja sudah habis, mana mungkin saya bisa haji. Tidak boleh begitu. Kalau perhitungan kita sebagai manusia ya tidak mampu. Ya. Tapi banyak kasus, dan ini fakta, terjadi di lapangan. Fakta banyak. Orang yang tidak memiliki kemampuan secara finansial bisa berangkat. Allah mudahkan. Tentunya dengan berbagai macam cara. Artinya caranya tidak masuk akal. Dia sendiri aneh, dia sendiri mungkin merasa, wah, ini memang betul-betul Allah yang mudahkan. Allah yang memberi pertolongan, Allah yang memberi bantuan. Kenapa? Perhitungan finansial dia belum mampu. Tapi Allah menggerakkan hati hamba-hambanya yang lain untuk kemudian fulan berangkat pergi haji. Fulan berangkat pergi umroh. Allah gerakkan hati hamba-hambanya yang lain. Karenanya apa? Karenanya kita jangan bosan-bosan untuk berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berikan aku dan keluargaku, kami sekeluarga, agar bisa menjadi hamba-hambamu yang berziarah ke tanah haram, menunaikan ibadah, umroh, ibadah, haji. Berdoa terus. Jangan patah semangat. Jangan patah arang. Hanya mengkalkulasi kemampuan diri. Allah karim. Allah ghani. Allah maha pemurah. Allah maha kaya. Tidak pantas kita untuk kemudian menyandarkan pada kekuatan kita. Dan kita melihat fakta di lapangan, banyak orang kaya yang tidak Allah berangkatkan untuk bisa pergi haji, pergi umroh. Banyak. Punya kemampuan finansial. Rumahnya banyak. Tapi Allah tidak mudahkan bagi dia untuk berangkat. Kenapa? Karena memang keinginannya juga tidak ada. Mau berangkat, waduh, toko saya ditinggal nanti. Wah, nanti saja tahun depan. Tahun depan juga berpikir tahun depan. Tahun depan juga berpikir tahun depan lagi. Enggak berangkat-berangkat. Nah, karenanya, terus kita ini optimis bisa menunaikan. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa menunaikan ibadah haji, ibadah umroh. Ya, mungkin perhitungan kita enggak mampu, perhitungan kita tidak mampu. Ya, banyak kisah banyak ya, mungkin saya tidak perlu cerita banyak. Banyak kisah orang yang ya tidak akan mampu, tapi Allah gerakkan dari hamba-hambanya yang Allah pilih untuk kemudian memberangkatkan fulan, memberangkatkan fulan, berangkatkan fulan, berangkatkan fulan. Ya. Dari sisi yang tidak disangka-sangka. Ya. Dari sisi yang tidak diduga-duga. Ya. Ada orang sampai nekat pengen pergi haji, sembunyi di tempat roda pesawat. Iya kan? Pernah baca kisahnya? Ya. Sembunyi di roda pesawat sampai Jeddah, tapi di Jeddah kemudian digelandang lagi kembalikan ke Indonesia. Sampai ada akhirnya ada orang yang tahu peristiwa itu, orang ini yang memberangkatkan tahun depannya, orang ini berangkat resmi sebagai jamaah haji Indonesia. Tapi kita jangan senekat itulah. Jangan senekat itu. Tapi yang kita petik semangatnya, spirit, ya, keinginan untuk bisa menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian kuat, itu yang kita ambil pelajaran. Bagaimana kita tidak kemudian merasa lemah, kemudian kita merasa putus asa dengan keadaan diri kita, lantas kita membuyarkan keinginan dan cita-cita kita untuk bisa pergi haji, pergi umroh. Jangan. Allah Subhanahu wa taala bisa saja dengan kehendaknya menjadikan orang itu dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan langsung dia bisa melejit. Allah bukakan pintu-pintu kemudahan untuk mendapatkan rezekinya. Bisa saja. Ya. Bisa saja seperti itu. Dan itu banyak. Ya. Kasus yang demikian itu banyak. Ya. Orang yang hari ini nampaknya hidup pas-pasan, tapi setelah 2 tahun, 3 tahun kemudian, ya, Allah beri kemudahan pintu-pintu rizki. Maka tidak boleh kita patah semangat, tidak boleh kemudian kita lantas ya, merasa kecil hati. Ah, apa sih bisanya saya? Enggak usah mimpilah pergi ke Mekah. Enggak boleh seperti itu. Sebagai seorang Muslim, cita-cita itu harus tertanam. Saya ingin haji, saya ingin umroh, saya ingin haji dan umroh. Ya, begitu. Jangan sampai padam semangat itu. Ya. Jangan sampai semangat itu padam. Terus ikhtiar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang membukakan jalan. Allah yang membukakan jalan. Ya. Ini ya, dorongan untuk kita semua ya, agar bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, karena tidak ada balasan lain bagi haji yang mabrur kecuali jannah. Kecuali jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, membimbing kita untuk senantiasa bisa istiqomah dan bisa menunaikan apa yang dititahkan, apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.